Apa hukum dari potongan rambut qaza haram atau makruh? Haram. Yang namanya larangan, hukum asal larangan adalah haram. Sampai ada dalil yang lain yang mengatakan makruh. Haram ya. Barakallahu fikum. Dan di antara ilahnya ialah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Tahu qaza? Apa qaza itu? Qaza itu ketika mencukur rambut rata. Dan macam-macam. Ada yang lain dibiarkan panjang, yang bagian depannya itu digripisi. Nah, digripisi kayak botak tengahnya gitu. Yang ini rambut aja. Jadi kayak temurung kelapa gitu ya. Nah, ada qaza. Atau sebelah kanannya dihabisi. Habis sebelah kirinya. Gitu. Yang atas sama sampingnya ada. Jadi kayak orang pakai baret gitu ya. Set sebelah kiri. Atau sebelah kanan. Atau qaza. Atau semuanya ada. Belakangnya digripisi. Habis belakangnya itu. Kayak apa ini? Kayak belangkon. Oh enggak. Al-Bahim begitu. Atau qaza. Atau la yajuz. Termasuk qaza yang disebutkan oleh para ulama sekarang yang Ikhwan adalah ketika potong rambut semuanya tebal. Bagian samping apa bagian bawahnya digripisi. Ini habis. Afwan ya. Saya berharap ke awal ya. Nah, baik, ini dihabiskan tipis sampai segini, yang ini tebal, yang ini tipis tebal. Model apa namanya itu? Itu sekarang model gaya-gaya Koreaan itu. Ada qaza, termasuk qaza, dikarenakan dia menipiskan sebagian, menebakkan sebagian, sehingga yang betul ketika mau cukur rambut harus dibikin rata, paling dirapikan di bagian sampingnya selesai. Gitu ya. Maka yang jadi tukang cukur di bershop, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai menjadi penyebab Anda qaza. Ketika ada yang minta cukur macam-macam, maaf pak, qaza, hukumnya haram. Enggak menerima qaza. Allahu musta'an. Dipahami ya? Itu larangan. Atau yang termasuk yang terlarang adalah ketika cukuran-cukuran tadi menyerupai orang kafir. Barakallahu fikum, atau orang yang fasik. Biasanya dibikin apa namanya tipis semuanya, di kiri ada apa diseret seret seret gitu ya ya gitu biasanya ya. Atau apa namanya dibikin tipis semua di bagian depannya ini dibikin jabrik ke belakang gitu selikur kuda. Ini semuanya la yajuz. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan sekedar rambut satu, bukan bab rambut. Ketika Islam ikut berbicara, melarang, tandanya itu syariat. Ketika Islam melarang karena alasan tasyabbuh dengan orang kafir, itu perkara prinsip. Pertanda Muslim itu diminta pede, percaya diri untuk menampilkan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Harus membedakan ya, akan diketahui mestinya ya, akan diketahui Muslim atau bukan dari rambutnya. Buka. Kenapa rambutnya? Gak ada qaza sama sekali gitu loh. Ada Muslim. Dibuka, yuk ini ada begini. Nah ini. Dicurigai ya. Pokoknya. Jangan mengatakan kafir loh ya. Enggak. Itu perbuatan yang mungkar. Perbuatan dosa. Jangan dikafirkan ya. Gak boleh ya. Barakallahu fikum. Dan nanti ketika penerapan penataan rambutnya. Juga dikasih contoh sama Nabi Muhammad SAW. Sunnah menata rambut itu belah tengah. Belah tengah. Ini golok tengah ya, Pak. Karena enggak pernah panjang. Jadi dibikin belah tengah. Dibikin belah tengah, dibikin tengah begini, lalu ke belakang. Sisir sebelah kanan, sebelah kiri, belah tengah. Rasul pernah pendek rambutnya. Kalau pernah pendek, beliau rambutnya sampai di tengah-tengah telinga. Beliau panjang rambutnya sampai di bawah pentilnya telinga. Pernah panjang. Kalau panjang rambutnya di bagian belakang sampai ke pundaknya. Jadi pendek pernah, panjang pernah. Tidak ada masalah. Ketika panjang, beliau belah tengah. Belah tengah. Disebutkan dalam hadis memiliki empat sisiran. Dhafair. Atau dhu'abah. Sebelah kanan, sisir. Gitu ya. Masya Allah. Set sebelah sininya. Set. Yang kiri juga begitu. Sebelah sininya. Belakangnya juga belah tengah. Sisir, satunya dilempar di pundak sebelah kanan. Set, satunya sebelah kiri. Masya Allah. Ya Pak, zen ya. Zen. Gagah ya Pak, luar biasa ya Pak. Ketika tidak mau panjang, maka dirapikan. Jangan sampai ada hal-hal yang melanggar syar'i padanya. Barakallahu fikum.